Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإخوتي في الله أيها الأحباء رحمني ورحمكم الله جميعا صدركوا قوم مسلمين yang semoga kita selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, bainal maghribi wal isya, antara waktu salat maghrib dengan salat isya, kita masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meluangkan waktu sejenak, duduk, saling bermudzakarah, bermunasahah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling menasihati satu dengan yang lainnya, bilhaqi wa bisabr, dengan al-haq dan di dalam kesabaran. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis menyebutkan keutamaan orang-orang yang duduk bermudzakarah, memanfaatkan kesempatan antara salat maghrib dengan isya untuk menuntut ilmu, untuk saling menasihati, saling mengingatkan di antara mereka. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, awala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang dengannya, dengan amalan tersebut akan dihapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Di sini Nabi menyebutkan yamhullahu bihil khataya, Allah akan menghapus khataya, bukan khati'ah, bukan satu kesalahan, akan tetapi khataya, kesalahan-kesalahan banyak. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan mengangkat dengan sebab amalan tersebut, Allah akan mengangkat derajat, sekian derajat orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Maka di antara amalan tersebut Nabi menyebutkan, yaitu dia menunggu intidharus salah ba'das salah. Fadhalikumur ribat. Menunggu satu salat kepada salat yang berikutnya, untuk kemudian dia memanfaatkan waktu tersebut untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini sebuah anugerah yang besar. Dan sungguh Islam, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan keutamaan, fadilah. Islam membuka kesempatan, memberikan waktu-waktu dan masa untuk seorang bisa meraih keutamaan dengan mudahnya. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim, Dzur rahmatil wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang sangat luas, Allah pemilik keutamaan dan anugerah, maka Allah membuka lebar-lebar berbagai kesempatan, pintu-pintu untuk meraih fadilah, meraih ajar, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita melewati bulan suci Ramadan. Musim min mawasimil khair. Salah satu musim, kesempatan dari sekian kesempatan-kesempatan al-khair yang baik. Ramadan dengan sekian keutamaan, sekian fadilah yang Allah sediakan di bulan tersebut. Kemudian setelah itu berlalu Ramadan, kita masuk pada bulan Syawal. Juga di dalam bulan Syawal Allah berikan kesempatan lagi untuk seorang bisa meraih keutamaan. Di situ adalah ada puasa sittatu min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang barang siapa melakukannya dengan penuh ikhlas dan mutaba'atir rasul, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya yaitu dia telah melakukan puasa setahun penuh. Luar biasa. Selanjutnya bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, juga di sini bulan-bulan haji yang penuh dengan keutamaan. Di sana ada puasa lagi di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, seterusnya barakallahu fikum. Kalau kita melihat hari berganti hari, bulan berganti bulan, terus musim berganti musim, ternyata di situ ada kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan untuk kita. Ada waktu-waktu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya, al-mu'minun, al-harisun, yang bersemangat, yang berambisi untuk meraih ajar, pahala sebanyak-banyaknya, sebagai bekal dia nanti menghadap Allah Jalla fi'ulah. Namun siapakah hamba-hamba itu yang mau bersegera, mau menyambut tawaran dan apa yang Allah janjikan tersebut, yang Allah berikan, Allah sediakan tersebut? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Namun sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Namun sedikit dari hamba-hamba Allah yang mau dan bersemangat, bersegera untuk menyambut panggilan Allah, untuk meraih keutamaan yang Allah siapkan, untuk meraih pahala yang besar yang Allah telah janjikan. Sedikit. Maka bersyukurlah ketika kita termasuk golongan yang sedikit tersebut. Bersyukurlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu bersemangat, untuk menjadi hamba-hamba yang fatinin, hamba-hamba yang tanggap. Demikian. Kalau dalam urusan dunia kita benar-benar tanggap, kita sangat peka terhadap kesempatan-kesempatan emas yang bisa meraih keuntungan dunia yang besar, maka jangan sampai dalam urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, amal soleh, kita tertinggal. Jangan sampai demikian. Kita berlambat-lambat, kita bersantai-santai. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, menggerakkan hati kita untuk mau datang ke majlisil ilm, untuk meluangkan waktu kita sejenak dari sekian waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Maka alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat, ini adalah sebuah anugerah yang tidaklah Allah memberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa yang akan kita sampaikan dalam kajian atau muhadarah di kesempatan malam hari ini terkait dengan masalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam beramal. Tentunya permasalahan ini, yaitu permasalahan al-ikhlas, adalah permasalahan yang sangat penting. Bahkan termasuk yang sangat penting bagi seorang hamba, seorang mukmin yang dia faham dan sadar betul bahwa dia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar faham dan mengerti, mengetahui makna dan tafsiran dari ayat Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah tujuan yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, manusia, tidak lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Maka hamba-hamba Allah yang faham dan mengerti tentang arti kehidupan di dunia ini, dia mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, dia benar-benar memahami dengan secara hakiki bahwa memang dia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pemahaman yang seperti ini, dengan ilmu dan pengetahuan yang seperti ini, maka dia akan menjadikan seluruh aktivitas dia menjadi sebuah ibadah. Dia akan berusaha menjadikan segala apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang telah dijalani, yang telah dilakukan oleh salafun as-salih, oleh para pendahulu kita, dari generasi sahabat, wa tabi'in, wa atba'i tabi'in, di mana mereka berupaya semaksimal kemampuan mereka untuk menjadikan dan mengubah apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan atau amaliyah yang merupakan rutinitas. Mereka mengubah aktivitas mereka yang itu adalah aktivitas duniawi, bahkan itu suatu perkara yang tabii, kebiasaan dan rutinitas mereka, jadikan sebagai sebuah ibadah bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dikatakan oleh salafus salih, mereka menyatakan, ibadatul ghafilin adatun, wa adatul azkiya ibadah. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu hanya sekadar rutinitas saja, kebiasaan, ya, sekadar kebiasaan, karena biasa demikian, terbiasa dia, sehingga tidak ada keinginan untuk berupaya memperbaiki ibadah tersebut, untuk memperbagus ibadah tersebut, untuk menyempurnakan ibadah yang dia lakukan, karena hanya sekadar rutinitas, kebiasaan saja. waktunya sholat, sholat dia. Waktunya puasa, puasa dia bersama kaum muslimin. Demikian, ibadatul ghafilin, orang-orang yang lalai. Hanya sekadar rutinitas. Sehingga terjadi kekurangan, kesalahan di sana-sini dari ibadah yang mereka lakukan. Karena hanya sekadar kebiasaan. Sudah, waktunya sholat-sholat dia. Waktunya puasa-puasa dia. Berbeda dengan ibadatul azkiya. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pandai. As-salihun. Al-muti'un. Orang-orang yang taat. Tidak hanya sekadar ibadah yang mereka lakukan. Bahkan adat mereka, kebiasaan mereka itu bernilai pahala. Apalagi ibadah mereka benar-benar sempurna. Mereka berupaya untuk menjadikan ibadah itu ibadah yang sempurna. Terpenuhi semua syaratnya. Benar-benar lengkap. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian. Kebiasaan dan rutinitas mereka itu bernilai pahala. Dijadikan sebagai ibadah. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. Sungguh aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari bangunku. Ketika tidur, benar-benar mengharapkan pahala. Tidur yang merupakan kebiasaan, suatu yang alami, yang selalu dilakukan oleh anak manusia, dibutuhkan oleh manusia. Namun bagi orang-orang yang pandai, bagi mereka as-salihun, bagi mereka orang-orang yang menginginkan negeri akhirat, bercita-cita untuk masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala, meraih keridhaannya, maka tidurnya itu benar-benar bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini yang menjadikan kebiasaan mereka menjadi ibadah, yang menyebabkan rutinitas yang mereka lakukan itu bernilai pahala, tentunya kembali kepada al-qalb, kepada niat. Niat yang ikhlas, niat yang jujur, mengharap wajah Allah, mengharap pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, itulah al-ikhlas. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang ikhlas, maka kita akan berbicara dan membahas terkait dengan masalah hati. Karena al-ikhlas maqarruhu fil qalb. Ikhlas itu adalah amalan hati. Tempatnya adalah hati di dalam kalbu ini. Itu ikhlas. Ya. Bukan di lisan, walaupun seorang menyatakan ikhlas 1000 kali dia menyatakan saya ikhlas. Ya. Ketika dia memberi, berinfak, menyatakan saya ikhlas. Walaupun 1000 kali dia ucapkan. Namun ternyata dalam hatinya ada penyakit-penyakit yang akan merusak, bahkan membatalkan ikhlas tersebut. Dari penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, dan yang lainnya. Ya. Setelah dia memberi, dia merasa bangga, ya, pingin dilihat, pingin didengar, pingin disebut-sebut, pingin dipuji, dan seterusnya. Maka tidak ada faedahnya. Apa yang dia ucapkan? Allah tidak menilai apa yang dia ucapkan tersebut. Namun yang Allah lihat adalah hatinya. Apa yang ada di dalam hati. Apa yang bercokol di dalam kalbunya tersebut, itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai jasad-jasad kalian. Tidak melihat dan menilai pada jasad kalian. dan juga tidak menilai pada bentuk-bentuk tubuh kalian. Tidak. Naam. Yang Allah lihat dan Allah nilai adalah apa yang ada dalam kalbu kalian dan apa yang kalian lakukan dari amaliah kalian. Dua ini. Artinya amalannya tepat sesuai dengan sunnah Rasul, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah akan nilai apakah ibadah atau amal yang dia lakukan itu adalah sebuah ibadah akan bernilai pahala ataukah tidak. Fabarakallahu fikum jami'an ikhwana fillah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi, berbicara tentang ikhlas itu berbicara tentang kalbu. Maka di sini penting bagi kita semuanya untuk memiliki keseriusan dan memiliki perhatian yang sangat kepada kalbu kita, kepada hati kita ini, sebagaimana kita pun memiliki perhatian dan keseriusan terhadap jasad kita, kepada badan kita. Kalau kita sangat perhatian dan sangat menjaga kondisi tubuh kita, kesehatan badan kita, kebugaran jasad kita ini, maka jangan lupa hati, kalbu itu pun juga membutuhkan yang demikian itu. Hati sangat membutuhkan beberapa hal atau faktor-faktor yang bisa menjadikan hati tersebut menjadi hati yang sahih, hati yang sehat, hati yang salim, hati yang selamat. Karena kalau hati itu sehat, itulah hati yang akan selamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menyatakan hari itu hari kiamat di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, karena masing-masing akan menghadap Allah, menghadap Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah menyatakan dan semuanya mereka itu akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Ya. Naam, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka yang akan menyelamatkan seorang, Allah menyatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Hati yang selamat dari hal-hal yang merusak hati tersebut. Fa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa hati merupakan motor penggerak dari badan ini. Hati merupakan anggota tubuh yang sangat penting, yang sangat menentukan baik buruknya jasad ini dan amal seseorang. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan ala inna fil qalb finna fil jasad la mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada segumpal daging, di mana jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya. Jika hati itu baik, maka tangannya akan menjadi baik, maka penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, lisannya, kakinya, semuanya itu akan baik, akan diarahkan oleh hati kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hal-hal yang akan mengundang rahmat Allah, mendatangkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hati itu baik. Namun jika hati itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Demikian. Kita melihat orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, maka kalau kita melihat dengan saksama, kita pelajari, ternyata ujung-ujungnya itu naam, jeleknya hati dia, jiwanya. Ya, jelek. Nah, maka dari sini penting bagi kita semuanya untuk serius di dalam menangani kalbu kita ini. Di dalam memperbaiki dan menyehatkan hati kita ini menjadi hati yang benar-benar sehat. Para ulama menyebutkan berbagai cara yang dengannya seorang bisa menyehatkan hatinya tersebut, menjadikan hatinya itu hati yang kuat dan sehat dan selamat. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan permasalahan hati ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya hati itu terbagi menjadi tiga, sebagaimana jasad itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hati yang hidup, yang kedua hati yang sehat, dan yang ketiga adalah hati yang telah mati, sebagaimana jasad. Ada jasad yang hidup, yang sehat, bugar, kuat, dan juga jasad tubuh yang lemah, yang sakit-sakitan, dan bahkan ada jasad yang telah kaku, ya, karena telah mati. Fabarakallahu fikum. Maka seorang hendaknya berupaya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya, yaitu dengan cara dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan at-ta'ah, melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah telah wajibkan, kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan meninggalkan berbagai kemaksiatan dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati itu akan menjadi kuat. Hati akan terlindungi dari hal-hal yang akan merusak hati tersebut, dari penyakit-penyakit hati. Kemudian hati itu akan senantiasa bersih setelah seorang misalnya terjatuh pada kemaksiatan dan dosa. Karena kita tahu dan kita sadari bahwa kita adalah Bani Adam yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Itulah anak Adam yang selalu dan sering melakukan kesalahan dan dosa. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak sadar, kita selalu melakukan kesalahan dan dosa. Maka dengan berzikir kepada Allah dan beristighfar kepadanya, mengingat Allah, kemudian dia beristighfar dan bertaubat, maka hati itu akan kembali bersih. Hati itu akan putih kembali setelah ternodai dengan titik hitam dari kemaksiatan. Ketika seorang cepat beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, maka hati itu akan kembali bersinar. Dan hendaklah seseorang dia menguatkan hati itu dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati menjadi hati yang kuat, ketika hati tersebut adalah hati yang sehat dan selamat, maka akan mudah bercokol dan ada di dalam hati tersebut ibadah dan amaliyah dari ibadatul qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Di antara ibadah hati adalah al-ikhlas. Di antara ibadah hati adalah al-mahabbah, mahabbatullah, mencintai Allah. Di antara ibadah hati at-tawakkul ilallah, ala Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian dari ibadah-ibadah hati itu akan ada di dalam hati dan kuat ketika hati tersebut adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar mukhlis, ikhlas di dalam beramal. dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar bersandar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang benar-benar mencintai Allah dan mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan cinta kepada selainnya. Demikian ketika hati tersebut menjadi hati yang kuat dan hati yang sehat. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlasun niyah itu tempatnya dalam kalbu tadi. Ikhlasun niyah ini sangatlah penting di satu sisi, namun di sisi lain sangat berat untuk direalisasikan. Untuk diwujudkan ikhlas tersebut pada setiap amalan yang kita lakukan itu sangat berat. Karena mereka salafun salih, generasi terbaik umat ini, para a'immah, imam-imam teladan kita, figur-figur teladan kita, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'i tabi'in, mereka sangatlah merasa berat untuk ikhlas dalam beramal. Sangat berat untuk meluruskan niatnya, untuk senantiasa ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Berat. Di antara ucapan yang mereka sebutkan adalah ma asyaddu au asyaddu ma yu'alaju bihi an-niyyah au niyyati fa innaha tuqallibu alayya. Sesuatu yang sangat berat untuk diobati adalah niatku. Ya, sesuatu yang sangat berat untuk aku obati adalah niatku. Yang aku luruskan adalah niatku. Berat sekali. Karena selalu berbolak-balik niat ini. Ya, cepat sekali berbolak-balik dalam hati ini. Tadinya ikhlas, tiba-tiba berubah. Cepat sekali. Ketika dia memberi ikhlas, tapi setelah itu berubah dia. Tiba-tiba dia sudah menyebut-nyebut pemberiannya tadi. Ya. Dia sudah na'am merasa bahwasanya dia telah melakukan sebuah amalan yang besar. Dia telah berjasa ketika dia berinfak bersedekah kepada sebuah masjid atau kepada sebuah madrasah sekolah atau yang lainnya dari amal khair. Demikian. Niat itu cepat berubah. Maka salafun salih, para a'immah kita, sangatlah merasa berat di dalam memperbaiki niat. Sulit bagi mereka untuk meluruskan niat mereka. Sementara mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka orang-orang yang sangat berilmu. Namun demikian merasa berat memperbaiki niat. Maka kita pun demikian. Harus ada dalam kalbu kita demikian. Rasa susah untuk memperbaiki niat. Sehingga kita selalu berupaya. Selalu na'am ada di hadapan mata kita, di hadapan benak kita. Apakah saya sudah ikhlas atau tidak? Ada di hadapan kita. Ya, sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah ikhlas? Ketika melakukan amalan ini, dia bertanya, apakah ini ikhlas atau tidak? Demikian. Fa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlas adalah suatu yang sangat penting dan merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Demikian Nabi SAW juga demikian memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk selalu ikhlas. إِنَّمَا الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Hanyalah amalan-amalan itu dinilai, dibalas sesuai dengan niatnya. Nah, sesuai dengan niat. Terkadang secara zahir kita melihat dua orang melakukan ibadah. Ibadah sholat misalnya, sama-sama di masjid melakukan ibadah. Namun ternyata yang satunya, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia ikhlas. Sementara yang satunya tidak mendapatkan apa-apa karena dia melakukan sholat riaan. Melakukan sholat ria untuk dilihat, dipuji, disebut-sebut. Bosnya dia seorang yang rajin sholat. Dan seterusnya dari berbagai pujian manusia. Maka sungguh ketika seorang ikhlas, benar-benar ikhlas, maka dia akan meraih sekian keutamaan, sekian manfaat di dunia sebelum di akhirat nanti. Di antara manfaat yang akan dia raih, yaitu di dunia ini dia akan selamat dari godaan dan tipu daya syaitan. Dia akan terselamatkan dari makar-makar syaitan ketika dia adalah seorang yang mukhlis. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranil Karim tentang sumpah iblis, la'natullah alaih. Ketika iblis menyatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fabi'izzatika la'ughuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh pasti aku akan sesatkan mereka semuanya, hamba-hambamu. Ini sumpah dan pernyataan sikap iblis di hadapan Allah azza wa jal, bahwa dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah semuanya. Demikian pernyataan iblis la'natullah alaih. Namun kemudian dia mengecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kecuali di antara hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas, maka mereka itu tidak akan mampu aku sesatkan mereka. Maka keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mukhlisin adalah dia akan istiqamah. Dan dia akan selamat dari berbagai tipu daya syaitan. Dan perlu diingat bahwasanya makar dan tipu daya syaitan itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Namun ketika seorang hamba dia benar-benar ikhlas dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tipu daya syaitan itu menjadi sesuatu yang sangat lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar dan tipu daya syaitan itu lemah bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah dan selalu ikhlas di dalam beramal. Maka ketika seorang ikhlas, juga dia akan benar-benar menjadi hamba yang sabir. Hamba yang sabar. Tidak mudah patah semangat. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah kemudian loyo, kemudian futur, ya, meninggalkan amal. Kalau seorang yang ikhlas, maka dia akan sabar, insya Allah. Dia benar-benar akan sabar. Sabar dalam melakukan ibadah. Sabar dalam melakukan dakwah, berdakwah. Sabar dalam at-tarbiyah, mendidik. Sabar di dalam bermuamalah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan syariat Allah, ya, batasan-batasan Allah. Dia akan sabar menjalaninya. Walaupun apa yang dia raih itu sedikit, namun yang dia harapkan dan dia inginkan adalah barokahnya. Dan dia yang harapkan adalah pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi hamba-hamba yang sabar. Termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Tidak kemudian tabrak sana, tabrak sini. Tidak kemudian ya, putus asa dan menyatakan sudahlah. Ya. Kalau mengikuti syariat Islam, ya, ini kita akan susah. Nah, kalau mengamalkan syariat Islam yang murni, kita akan ketinggalan. Kan gitu, ya. Nah, berbagai propaganda dari orang-orang yang memang benci kepada Islam. Ingin menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam yang merupakan pedoman hidup mereka, merupakan petunjuk hudan, akan mengantarkan mereka kepada jalan keberhasilan dan kesuksesan. Maka mereka menyatakan demikian. Tidak usah, ini saya, tidak apa-apa. Ya. Nah, haram-haram sedikit tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Nah, alasannya Allah Maha tahu. Iya, Allah Maha tahu. Allah benar-benar Maha tahu dan tahu bahwasanya kamu seorang yang na'am muqassir, ghafil. Kamu orang yang lalai, yang mengentengkan permasalahan, yang mengentengkan hukum-hukum Allah, yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan dan ancaman Allah. Allah tahu dan Allah akan azab kamu nanti dengan sebab itu. Demikian. Barakallahu fikum. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ikhlas maka seorang akan menjadi hamba yang mustaqim, yang istiqamah dan sabat biiznillahi ta'ala. Di tengah-tengah fitnah yang luar biasa, fitnah syubhat wa syahawat, di tengah-tengah badai fitnah ini, ujian yang sangat berat. Ya, dari sisi syubhat kita melihat berbagai kerancuan-kerancuan berfikir dalam agama ini. Muncul berbagai aliran-aliran, sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang semuanya mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah, semuanya mengaku yang paling benar, semuanya mengajak kepada kelompoknya. Namun, ketika kita telusuri lebih jauh, kita melihat pemikiran dan statement mereka ternyata sangat jauh berseberangan dengan Islam yang sahih. Maka dengan ikhlas, kita akan terselamatkan biiznillah dari itu semuanya. Kita akan berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas Al-Kitab wa Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya, menguatkan kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita menjadi hamba-hamba yang mukhlisin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah yang menyesatkan di dunia ini. Dan Allah menyelamatkan kita dari azabnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa naktafi bihadha al-miqdar. Wal ilmu indallah wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.